bisik manjaku atau bujuk dan rayuku. Namun seharusnya kau dapat mengerti, di setiap gerakku ku lukis cinta untukmu. Mengapa kau masih diam dan membisu, dan keraguan itu masih ada di wajahmu? Genggam merat jemariku, asapkan getar hangat jiwaku. Kasih, coba tatap mataku dan coba lihat senyumku. Oh, coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Coba tatap mataku dan coba lihat senyumku. Coba tatap anganku dan coba lihat cintaku. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha persembahan cintaku, persembahan untukmu. Mungkin tiada kataku ucapkan, juga bisik manjaku atau bujuk dan rayu.